بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله فكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Ini diantara beberapa dalil sebagai syahid untuk tarjamah. Tentang makna yang dikandung oleh kalimat La ilaha illallah. Tafsir Tauhid. Masyadati an la ilaha illallah. Ya, itu kan judulnya. Babu tafsir tauhid syahadati an la ilaha illallah. Yaitu kalimat la ilaha illallah secara wada'i menunjukkan tentang tauhid. Dan tauhid tidak terpenuhi kecuali dipenuhi dengan syarat-syaratnya, diantaranya maka fara bima yu'badu min dunillah. Ila akhir hadis. Ini kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah. Itulah makna tauhid. Dan mereka dibentangkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah tentang penafsiran kalimat ini. Ini kalimat ikhlas. Qauluhu fi sahih ay sahih Muslim. An Abi Malik al-Asja'i an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu. Tentang makna wa hisabulallah akan disebutkan dalam penjelasan di syarahnya ini. Qala Abu Malik ismuhu Sa'd bin Tariq. Abu Malik kunyah. Namanya adalah Sa'd bin Tariq. Kufiyun sikotun mata bihududil arba'ina wa mi'ah. Ini disebutkan kepada kota namanya Kufah. Beliau meninggalnya pada sekitar tahun 140-an Hijriah. Itu namanya bihudud. Bihudud. Al-Arba'in wa Mi'ah, ya ini sekitar tahun 140-an Hijriah. Wa Abuhu yakni bapaknya Abu Malik namanya Tariq bin Asyam. Tariq bin Asyama fil Mu'jama wal Musannad Tahtiyah. Mu'jama maksudnya adalah yang bertitik tiga. Wal Musannad yang bertitik dua di bawah yaitu ya. Wazinu Ahmara. Bacanya seperti Ahmar. Asyam, Asyamu, Ahmaru. Ibnu Mas'ud Al-Asja'i. Tariq Ibnu Asyam bin Mas'ud Al-Asja'i. Sahabiyun lahu hadis. Tariq ini memiliki beberapa hadis. Qala Muslimun lam yari anhu ghairu bnihi. Imam Muslim mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari Tariq selain putranya namanya Sa'ad, kunyahnya Abu Malik. Wa bi musnadil Imam Ahmad an Abi Malikin annahu qala wa sami'tu yaqulu lil qaum. Dan dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Malik bahwasanya beliau mengatakan, dan aku mendengarkan yaqulu lil qaum, aku mendengarkan dia berkata kepada suatu kaum, man wahadallaha wa kafara bima yubadu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah azza wa jal. Warawahu al-imam Ahmad min tariqi Yazid bin Harun anna qala akhbarana Abu Malik al-Asya'i عن أبيه وروى أحمد عن عبد الله بن إدريس أنه قال سمعت أبا مالك أنه قال قلت لأبي يعني طارق الحديث وريت الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. Perhatikan riwayat hadis ini dengan lafaz yang telah disebutkan dengan sambungan yaitu wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Inilah tafsir la ilaha illallah. Maka dikatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini bermanfaat jika terpenuhi dengan penafsirannya. Maka dikatakan muqayyadun bil kufr bit tagut. Kalimat ini bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Itu kalimat la ilaha illallah muqayyad, diikat dengan adanya kufur dari orang yang mengucapkan, adanya kufur dengan tagut. Maka harus mengenal tagut. Seorang yang mengucapkan kalimat ini harus mengenal tagut. Setelah kenal maka dikufuri. Bahkan lebih dahulu kufur dengan tagut daripada iman dengan Allah. Wa may yakfur bitagut wa yu'min billah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Maka tagut ini harus dikufuri, baik itu tagut al-akbar atau tagut al-asghar. Dikufuri, diingkari. Mafhum? Dan kita harus kenal tagut. Maka itu kalimat tagut itu harus sering diucapkan, harus sering disebutkan, harus sering dijelaskan, biar bisa dikenal dan biar dikufuri oleh orang yang mengenalnya. Bukan kalimat tagut itu disembunyi-sembunyikan. Bahkan nanti dikecam sering mengucapkan tagut berarti punya pemahaman takfiri. Bagaimana mau selamat dari api neraka sedangkan dia tidak kenal tagut? Cukup dengan model kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada dikatakan wa riwayatul hadisi bihadzal lafzi tufassiru la ilaha illallah. Coba diperhatikan baik-baik, biar orang itu di atas pengetahuan, dengan pengetahuan yang benar, yang bermanfaat. bagi dirinya, dunianya, dan akhiratnya. Dan periwayatan hadis ini dengan lafaz yang tadi disebutkan, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkufuri, mengingkari dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah, maka hartanya, darahnya haram. Enggak boleh diambil hartanya, enggak boleh ditumpahkan darahnya. Maknanya muslim memiliki hak atas Islam, memiliki hak atas kaum muslimin sesuai dengan haknya. Wa hisabu 'ala Allah, muslim nanti perhitungannya Allah Taala yang akan memberi perhitungan maksimal tentang tauhidnya atau terkurangi dengan dosa-dosanya, dan semisalnya terlemahkan, ini perkara lain. Jelas dia muslim karena kufur dengan tagut. Maka dikatakan hadal hadis muqayyadun bil kufri bit tagut. Demikian takliknya dulu ketika kita belajar. Hadal hadis muqayyadun bil kufri bit tagut. Demikian catatan yang ana punya. Ketika kami dulu belajar di Pakistan, kitab ini saya bawa dari Pakistan ke Saudi sampai ke Indonesia lagi. Kita talimkan di dulu di Al-Furqan bertahun-tahun. Adalah hadis muqayyadun bil kufri bit tagut. Perhatikan. Jadi kita harus kenal tagut. Kaum muslimin harus kenal tagut. Untuk dikufuri. Untuk sebagai pembenaran tentang kalimat la ilaha illallah, maka harus mengenal tagut. Bagaimana mengenalinya? Maka kita mempelajari kalamnya ahlul ilm dengan niat untuk mencari ilmu. Kalau ingin tahu tentang tagut yang katanya jutaan kata semukbil, maka bacalah kita beliau tawagit malayin. Tagut itu jutaan. Banyak kali jutaan. Coba jutaan, apa jutaan? Dia ngitung, si sampai 1 juta apa pekel. Jutaan lagi. Nah, sifat-sifatnya dikenal. Maka kenal tagut. Yang antaranya organisasi adalah tagut. Itu. Agama dikotak dengan organisasi. Benar dan jelek. Baik dan jelek tergantung organisasi. Dimusuhi dan dicinta tergantung organisasi, ini tagut. Menurut tawakit yang ada di dunia ini. Mahfum itu. Di mana manusia diikat dengan organisasi untuk membenci dan mencintai tergantung tata aturan ADART-nya organisasi. Maka oleh itu kaumiyah, nasionalisme juga tagut. Harus dikufuri. Yang menyuarakan juga para tagut harus dikufuri. Kenapa dikufuri? Untuk membenarkan kalimat la ilaha illallah biar bermanfaat bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita. Bukan kok kemudian tagut-tagut takfiri. Pulang dari damat dengar suara tagut merinding takfiri. Lah kok enggak memalukan damat? Jangan pakai jalan-jalan dengan kaki, pakai jalan jangan pakai. Janganlah jalan pakai kaki, pakai kepala aja. Terjungkir. Nah itu. Pulang dari Damat, pulang dari Jamaah Islamiyah. Enggak kenal tagut. Orang yang bilang tentang tagut itu wajib dikufuri, katanya takfiri. Bagaimana mau selamat dari api neraka dengan utusan kalimat la ilaha illallah? Seperti orang-orang Murji'ah. Perhatikan di sini. Kita ulang lagi wa riwayatu al hadisi bi adalah tafsir la ilaha illallah. Periwayatan hadis ini dengan lafaz yang tadi kita baca wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisab wallahu tafsir la ilaha illallah. Maknanya bermanfaat kalimat ini jika dipenuhi dengan penafsirannya, yaitu di antaranya kufur dengan seluruh apa yang diibadai selain Allah tagut. wa kufru bima yu'badu min dunillah. Apa yang diibadai dari selain Allah, dia ya tagut. Dan dia ridho tentunya. Kalau dia makhluk hidup punya akal, maka dia harus ridho. Kalau enggak ridho, enggak tagut. Enggak, bukan tagut kalau enggak ridho. Kalau ridho dia tagut. Seorang manusia yang dia ridho tagut, kalau enggak ridho enggak, walaupun diibadah seperti nabi, malaikat tidak ridho. Maka enggak boleh disebut dengan tagut. Walaupun dijadikan Tuhan dari selain Allah oleh orang-orang yang mempertuhannya. Baik, qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. I'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allaqa ismatal mal wa dam. Fi hadzal hadisi bi amrayni. Kata beliau rahmatullahi taala Syaikhul Rahman bin Hasan Al-Syekh Muhammad Sabah. Sabah ini. Terus sebut arit bin Muhammad. Munsir ya mu. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa saja yang kufur dengan siapa saja yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah, ketahuilah. Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqa ismatal mal, mengkaitkan, menggantungkan terjaganya harta, terjaganya darah. Harta enggak boleh dirampas semena-mena. Darah enggak boleh tumpahkan semau-maunya. Dikaitkan dalam hadis ini dengan dua perkara. Harta terjaga, darah terjaga, dikaitkan dengan dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, qawlu la ilaha illallah. Perkataan la ilallah an ilmin wa yakinin. Berkata kalimat la ilaha illallah berangkat dari ilmu dan yakin. Mana ilmu yang dimaksud tentang makna yang dikandung oleh kalimat ini dengan makna yang benar. Seperti yang sering kita dengar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu namanya maknanya. La ma'budu haqqun illallah, itu makna yang benar. Itu namanya berangkat dari ilmu tentang makna kalimat ini. Bukan seperti orang-orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, seperti lagunya Mairama. Itu bukan makna la ilaha illallah. Atau seperti orang yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah dalam terkait dengan tauhid apa? Rububiyah. Al ilah menurut mereka al qadiru alal ikhtira, yang mampu untuk mewujudkan perkara yang belum ada contohnya. Ini tauhid al rububiyah, itu bukan makna al ilah. Maka itu berangkat dengan ilmu untuk mengetahui kalimat, makna kalimat ini dan yakin, bukan ragu. Yakin adalah tidak ragu. Bagaimana ragu? Ya ragu tentang tuntutan kalimat ini. Apa tuntutannya kufur dengan takut atau enggak ya? Gimana ya? Itu namanya ragu. Kalau saya kufur dengan takut, apakah kalimat ini menunjukkan itu atau enggak? Itu namanya ragu. Takut ini kita kufur atau enggak? Itu namanya ragu. Itu berarti enggak bermanfaat kalimat tersebut bagi dia yang mengucapkannya. Karena enggak yakin. Kalimat ini kalimat yang benar atau enggak? Itu namanya enggak yakin. Mau dikatakan kama huwa qaidun fi qawliha fi ghairi ma hadisin. Sebagaimana dia ilmu wa yakin ini adalah qaid sebagai ikatan dalam mengucapkan kalimat tersebut fi ghairi ma hadisin, di banyak hadis maksudnya. Banyak sekali hadis terkait dengan ikatan kalimat ini bermanfaat dengan ilmu dan yakin. Kama taqaddama. Sebagaimana telah lalu. Kemudian perkara yang kedua sebagai ikatan untuk bermanfaat kalimat ini. sehingga harta dan darahnya terjaga. Dengan ucapan kalimat tersebut, yaitu al-kufru bima yu'badu min dinillah. Nah, yaitu kufur dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah. Terkhusus yang dia itu ridha dengan diibadai tersebut. Kufru bima, mengkufur dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah. Apakah kita mengkufuri Nabi, mengkufuri malaikat? Tidak. Tapi mengkufuri perbuatan mereka yang mempertuhan Nabi, mempertuhan malaikat. Nabi ya kita imani. Malaikat kita imani walaupun dipertuhan oleh mereka orang-orang yang mempertuhan Nabi dan malaikat. Tapi mereka enggak ridho. Maka dikatakan falam yaktafi. Nah, siapa fa'ilnya yaktafi di sini? Siapa fa'ilnya? Nabi. Nabi tidak mencukupkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilafdil mujarrad anil ma'na, dengan cuma lafaz yang kosong daripada makna. Apa makna mujarrad? Kosong. Nabi tidak mencukupkan melafazkan yang kosong dari makna, balla budda min qauliha wal amal biha. Bahkan harus mengucapkan kalimat tersebut dan beramal dengan kalimat tersebut. Mafhum? Maka di sini ada taklik dari dulu yang mengajari kami, wa dal qaulu raddun alal murji'ah. Perkataan ini sebagai bantahan terhadap murji'ah bi an qalu. Mereka berkata, anha nakfi, cukup dengan mengucap bagi dia cuma mengucapkannya saja tanpa amal. Tanpa amal, cukup mengucapkan tanpa beramal sebagai keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat. Tidak, itu adalah murji'ah. Lihat nomor satu catatan kaki. Biqurratil uyun. Ini akan diajarkan oleh Ustazuna Abdul A'la. Kan kitab Qurratul Uyun. Qal fihi dalilun annahu la yahrumu maluhu wa damuhu illa idza qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dalam sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam ada dalil bahwasanya harta dan darahnya tidak haram. Artinya enggak terjaga. Kecuali dia mengatakan la ilaha illallah. Bila dia mengatakan kalimat tersebut dan kufur dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah. Tengok. Fan qala wa lam yakfur ma yu'badu min dunillah badamu wa malu halalun likauni lam yunkir syirka. Wa lam yakfur bihi. Maka jika mengatakan kalimat la ilaha illallah sedangkan dia tidak mengkufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah, maka darah dan hartanya halal. Dikarenakan keberadaan dia tidak mengingkari syirik, tidak mengkufuri syirik. Walam yanfihi kama nafathu la ilaha illallah, dan juga dia tidak menafikan syirik sebagaimana yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. Fata'ammal hadzal mawdu'a fa innahu 'azimun naf'i. Dan beliau Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Qurratul Uyun. Maka perhatikan permasalahan ini sungguh ia sangat besar manfaatnya. Nah. Ini yang saya perhatikan. Dengan seorang itu mengikuti perasaannya. Kok sedikit-sedikit takut terus, ya takut ya terus. Selama kita bicara masalah syirik, ya takut ikut dibicarakan karena masih dikuburi. Bagaimana? Ya terus. Seumur hidup. Selama kita membicarakan masalah tauhid, membentangkan tentang makna ini, maka kita nyinggung tentang takut biar dikuburi karena itu tuntutannya. Bagaimana kok enggak terus-terus? Kok takut-takut terus? Kita ya, tauhid banyak sekali, kata saya mobil jutaan, diantaranya demokrasi tauhid. dikufuri, kok malah didukung. Nggawa jubah setengah betis, jenggotnya sampai dada, jidatnya ngecap dengkul sapi, dukung demokrasi. Buadalah. Tengok. Baik. Baik, perhatikan. Qultu, berkata Syaikhul Rahman bin Hasan, wa fihi makna. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi sawama laha. Dalam hadis ini ada makna faman yakfur bitaghut. Tengok. Hadis tadi itu adalah ada makna kandungan ayat, barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Nah, kalau itu kufur dengan taghut, syarat untuk tauhid, rukun tauhid. Jangan dikira enteng, rukunnya tauhid, pilarnya tauhid. Kok bingung ada orang bilang taghut. Buku ini kita buat tauhid ini dari pelajari di dunia dari kalangan para muwahhidin. Taghut dari awal sampai akhir di sini penuh dengan kufur dengan taghut. Orang kufur dengan taghut malah sewoten. Wah, kok bisa? Mbok yo dikoreksi otak isi ono atau gak ono? Mun otak lungo. Ganti dari apa? Dari gaplek. Perhatikan itu. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Siapa Musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa hadha, si misara ini mana musar ilainya? Ya tadi, hadis tadi yang kita baca. Min a'zami ma, termasuk perkara yang paling besar yang menjelaskan makna la ilaha illallah, fa inna lam yaj'al al-talaffuz biha asiman lid-dam wal mal bal wala. Ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha bal wala iqrara bidzalik bal wala kaunahu la yad'u illallahu wahdahu illallahu wahdahu la syarikalah. Bala yahrum maluhu wadamu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Coba bayangkan. Fa'insakka awtarat dadalam yahrum maluhu wadamuhu fayalaha min mas'alatin ma'azallaha wayalahu min bayanin ma'audahahu wa hujjatin ma'akta'aha lil munazik intaha. Jadi di sini perhatikan hadis ini Rasulullah SAW tidaklah menjadikan talafut mengucapkan dengan kalimat la Allah sebagai penjaga harta dan harta. Tidak. Bahkan bukan sekedar mengenal maknanya bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha. Tengok. Bahkan mengenal maknanya ditambah dengan mengucapkannya. Bahkan ditambah dengan mengikrarkan dengan kalimat itu, bahkan dia ini tidaklah menyuruh kecuali Allah, kok tidak ada sekutu baginya. Ini enggak cukup. Coba bayangkan, wis mengucapkan, wis mengenal maknanya sebelum mengucapkannya, mengikrarkan, mengetahui dia tidak menyuruh kecuali Allah, tok bahkan tidak haram harta dan darahnya, sampai dia itu menambah kepada itu semuanya kufur bima yu'badu min dunillah. Coba bayangkan, ini poros yang paling terpenting, kufur bima yu'badu min dunillah baru cukup, ditambah dengan tadi yang sebelumnya tadi digiring semuanya enggak cukup. Mengucapkannya, mengetahui maknanya dan mengucapkannya, mengikarkan kalimat tadi, keberadaan dia tidaklah menyuruh kecuali Allah tok, ya kan? Harta dan darahnya enggak terjaga sampai dia memberikan tambahan dengan kufur dengan yu'badu min dunillah. Lah kok enak saja kufur dengan taghut, katanya takbiri dasmu kai, Ha. Dasmu di. Ha, perhatikan itu. Tengok sini. Ini zamannya beliau. Mengucapkannya. Mengenal maknanya. Mengikrarkan makna tersebut. Kemudian keberadaan dia tidaklah menyuruh kecuali Allah Ta'ala. Bahkan tidak halal haram harta dan darahnya sampai dia menambah. Kepada itu semuanya illa dzalika al-kufra. Kufra ini maful bidari yudhif. Mabum? Illa dzalika ini muta'alliq kepada yang sebelumnya. Bima yu'badu min dunillah. Kufur dengan apa saja yang diibadah selain Allah Ta'ala. Maka itu perhatikan. Yang masih sungkan-sungkan mengucapkan tagut sekarang mengucapkan saja sering-sering biar terbiasa dalam lidahnya itu gampang basah zikir dengan kufur dengan tagut. Nah itu. Jadikanlah lisanmu itu basah zikir untuk kufur dengan tagut. Kalimat tadi ketahui maknanya. Maka itu dikatakan di sini. Fa'in syakka awtarat dada, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia jika ragu atau syak, tarat dengan sama, maknanya sama, tidaklah terjaga harta dan darahnya. Bayalaha min mas'alatin ma'adjallaha. Apa na'adjallah? A'dham. Gimana ngertikannya bayalaha min ma'adjallaha? Gimana ngertikannya? Alangkah mulianya permasalahan ini, betapa agungnya, ya kan? Alangkah mulianya penjelasan ini, betapa gamblangnya, ya kan? Wayalaha wa hujjatin. Dan langkah hebatnya hujjah ini ma'aqta'ah. Betapa hujjah ini adalah mematakan bagi siapa saja yang mau membantah. Hujjah tadi, hadis tadi. Mabum. Maka janganlah pulang jadi kambing, pulang dari belajar jadi kambing. La ilaha illallah, kambing tumbo. Mau dikatakan di sini. Qultu berkata Abdul Rahman bin Hasan wa hadha huwa syartul musahhih. Liqaulihi la ilaha illallah fala yasihu qauluha biduni hadzal khamsil lati dzakara al musannif rahimallahu taala aslan. Aslinya adalah ta'kid. Ini adalah syarat yang membenarkan untuk perkataan dia la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya. Apa syaratnya? Maka tidaklah sah perkataan la ilaha illallah ini tanpa lima syarat tadi. Yang disebutkannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak lasah sama sekali aslan. Perhatikan di situ. Apa tadi yang lima? Mana ada yang lima di mana? Coba dihitung lima. Masuk ibu. Lima ya berkabai ku mau. Alah semuanya itu. Nah itu. Nah ilallah. Dan semuanya itu. Pulih-pulih takut. Ini lima ini semuanya. Kalau Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka. Agar supaya enggak ada lagi fitnah. Yaitu syirik. Dan agar supaya keberadaan agama ini hanyalah seluruhnya adalah miliknya Allah Ta'ala. Enggak dibagi-bagi di kotak-kotak. Qala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Fa in tabu aqamu sholata wa atau zakata fa khullu sabilahum. Amara bi qitalim hatta yatubu ila min asyriki wa yukhlisu a'malum lillahi ta'ala wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa in abaw an dalika aw ba'di qutilu ijma'an. Allah Ta'ala memerintah agar mereka diperangi musyrikin sampai mereka bertobat dari syirik. kemudian memurnikan amalan mereka hanyalah untuk Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka jika mereka enggan dari itu atau sebagiannya, mereka diperangi secara ijma hukumnya. Nah, maka itu enggan menerapkan hukum Allah di muka bumi, hukumnya diperangi. Ketika melawan, hukumnya dikafirkan. Siapa yang memerangi? Kekuatan daulah yang seimbang, bukan gowo pedang cilik. Pipo di sini paku. Nah, lu ngorono-ngorono blang blang blang blang. Nah, ini aliran majanin. Berarti kan? Nah. Baik. Abu Sahih Muslim Nabi Rasulullah Anhu Marfu'an Umir tu Anu Qatilan Nas Hatta Yuk Yashadu An La Ilaha Illallah Wa Yu'minu Bi Wa Bima Zitu Bihi Fa Idha Falu Dalika Asamu Minni Dima'ahum Wa Amwalahum Illa Bihaqqiha Wa Hisabum Ala Allah. Ini Wa Hisabum Ala Allah. Fa In Kanu Sadiqina Falahum Sidquhum Wa in kanu kadibina fa alaihim kadibuhum. Inilah wa hisabum ala Allah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah anhu, hadis yang marfu, aku diperintahkan Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, dan beriman dengan aku, dan beriman dengan apa yang ku bawa, kata Nabi. Maka jika mereka melakukan itu semuanya, mereka telah menjaga dariku harta, darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Hak kalimat la ilaha illallah wa hisabum Allah, dan mereka perhitungannya Allah yang akan menghitungnya. Maknanya, jika mereka jujur, maka mereka mendapat kejujuran. Jika mereka bohong, bohongnya mereka yang akan menanggung resikonya. Abu Sahihaini an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah SAW umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'um wa amwalum illa bihaqqiha wa hisabum 'ala Allah. Wa hadani al-hadithani tafsirul ayataini ayatil anfal wa ayatil bara'ah. Waqad ajma'al ulama ala anna man qala la ilaha illallah wa lam yaqit ma'na wa lam ya'mal bi muqtada'a annahu yuqatalu hatta ya'mala bima dalat alaihi minan nafyi wal isbat. Ringkasnya, ulama telah berijma, bersepakat atas suatu permasalahan, yaitu siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dia tidak meyakini maknanya, tidak beramal dengan turutan kalimat ini, sungguh ia diperangi sampai dia beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, berupa rukun tauhid nafyu wal isbat, di antaranya adalah kufur dengan tauhid. Karena rukun tauhid ada dua, rukun kalimat la ilaha illallah ada dua, yaitu nafyu wal isbat, menafikan apa yang disampaikan dari kalimat tersebut, menetapkan apa yang disampaikan dari kalimat tersebut. Di antaranya adalah kufur bima yu'badu min dunillah. Nah, ini perhatikan. Maka kalau cuma mengucapkan saja, enggak meyakini maknanya, enggak beramal dengan tuntutan kalimat tersebut, diperangi. Supaya dia beramal dengan tuntutan kalimat tersebut, apa tuntutannya? Berupa nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Penafian apa yang dinafikan dengan kalimat la ilaha. Penetapan apa yang ditetapkan dengan kalimat illallahu. Nah, itulah. Sebelum tadi telah kita sebutkan contohnya, dan darahnya kufur bima yu'badu min dunillah. Qala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah ta'ala fi qawlihi umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ma'lumun annal murada bihadha ahlu ibadatil awsan. Umir tanukatilan nas hatta yaqul la ilallah. Dan ini adalah maklum, adalah maksudnya adalah maklum kalimat ini maknanya, supaya mereka mengutang kalimat la ilallah adalah maksudnya ahlu ibadatil awsan. Nah, Duna ahlul kitab. Bukan ahlul kitab. Li'anam yakulun la ilaha illallah summa yuqatalun wala yurfa'u anhum as-saifu. Jadi yang diinginkan adalah tadi, selain ahlul kitab, yakni wasniyun, asli mengibadai berhala seperti Buddha dan Hindu dan semisalnya. Komunis. Kalau ahlul kitab, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Maka ini bukan yang dimaksud. Kalau ahlul kitab, mereka harus setelah mengucapkan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan, kenapa kamu masih diperangi? Karena tidak terpenuhi syaratnya, diantaranya adalah mengikrarkan dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kalau ikrar saja enggak benar, enggak cukup. Karena Yahud mengakui kalau Muhammad itu adalah nabi. Nah. Tapi karena kesombongannya, kejongkaannya, egonya enggak mau mengikuti. Nah, maka pengakuan itu tanpa ittiba juga enggak cukup. Ahlul kitab Yahud tahu, mengakui kalau bahwa nabi kita adalah nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Ya kan? Tahu sifat-sifatnya dalam Taurat. Mengakui, tapi karena egonya, asabianya, jahiliyahnya mereka, mereka enggak mau mengikuti. Baik. Qala al-Qadiyat, ikhtisas ismatil mal wa nafas biman qala la ilaha illallah ta'birun anil ijaba ilal iman. Takbir, ungkapan yang mewakili menyambut keimanan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian kalau dia sudah mengucapkannya maka harta dan darahnya terjaga. Wa anal murad bidzalika musyrikul Arab. Yang dimaksud dengan supaya mereka mengucapkannya adalah orang-orang Arab yang masih musyrik di hari itu. Wa ahlul Ausan dan para penyembah berhala. Ayat Al-Kitab. Lian Al-Kitab qad qaluha fayakfi al-ing apa fayakfi apa? Yakfi dengan apa? Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kitab itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ucapannya tadi tinggal menambah ikrarnya dengan kenabian dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Wa ma ghairu mimman yuqirru bi tauhid fala yuktafa fi ismati bismati bi qul la ilaha illallah id kana yaqulu fi kufrihi inda mulaqasan. Adapun selain alul ausan dari orang-orang yang mengikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah maka enggak cukup dengan terjaga darahnya dengan ucapkan kalimat la ilaha illallah maka harus dapat dengan itibak dan inqiyat. Karena Yahud mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi enggak mau mengucapkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Jadi Yahud mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Isa wa Musa Rasulullah. Nasara pun seperti itu. Mengucapkan kalimat la ilaha tapi apa? Wa Isa Rasulullah enggak mau bilang wa Muhammadun Rasulullah. Maka harus ittiba dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru terjaga harta dan darahnya. Wa qala Nawawi la budda ma hada min al imani bi jami' ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi riwayah. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Nah, tengok ini wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Jadi harus tambahan dengan iman ini dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman dengan kalimat la ilallah. Juga iman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat ini wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, beriman dengan aku dan dengan apa yang kubawa. Nah, Yahud mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi, tapi karena congkaknya enggak mau mengikutinya. Baik, insyaallah ini dulu kita cukupkan dan sambungan taklim besok tetap Ustaz Abdul Alas. Nara kita nanti hari Senin aja. Baik, alhamdulillah, minta pertolongan.